Top Nina Sauce Sauce Nina. Ya, Taiwan. Top Nina Taiwan. Bapak Kanit Ato yang punya majalah Lengga. Siapa? Mama Reza, Mama Reza. Ini buat siapa?